Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bida'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita masih bisa berjumpa dan bertemu lagi di dalam kajian taklim rutin. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-22. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-mu'allifu al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithus tsani wal isrun. Hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari, beliau ini dari orang-orang Ansar. Beliau mengatakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir ibnu Abdullah bercerita bahwasannya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bertanya, ara'aita idza shallaitul maktubati, apa pendapat engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila aku senantiasa mengerjakan sholat wajib, salat wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu. Barakallahu. Yakni mengerjakannya dengan rukun-rukunnya, ya, dengan kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya dijaga tepat pada waktunya. Kemudian wasumtu Ramadan, dan apabila aku berpuasa di bulan suci Ramadan, yakni berpuasa wajib selama bulan suci Ramadan 30 hari kurang lebih, barakallahu. Wa ahlalkul halala, dan aku senantiasa menghalalkan perkara-perkara yang halal, dari makanan-makanan, dari minuman-minuman yang dihalalkan oleh syariat, dihalalkan. Wa haramtul harama, dan aku senantiasa mengharamkan perkara-perkara yang haram, tidak disentuh, tidak dikonsumsi, tidak digunakan, barakallahu fiik. Wa lam ajid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah atas perkara-perkara ini, yakni dia hanya melakukan sholat wajib, puasa Ramadan, menghalalkan perkara yang halal, mengharamkan perkara yang haram. Tidak menambah lagi. Baik, a'adhulul jannah, apakah aku bisa masuk ke dalam surga? Qala, maka Nabi SAW menyatakan, na'am, iya, engkau masuk ke dalam surga. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa makna haramtul harama, dan makna aku mengharamkan perkara-perkara yang haram, maksudnya adalah ijtanabtuhu, yakni aku menjauhi perkara-perkara yang haram. Wa makna ahlaltul halala, dan makna saya menghalalkan perkara-perkara yang halal adalah fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Aku mengerjakan perkara-perkara yang halal tadi dalam keadaan aku meyakini kehalalannya. Barakallahu. Ini penambahan, yakni penjelasan singkat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Jadi makna hadis ini, barakallahu fikum, secara global, sahabat tersebut bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan di dalam hadis ini tidak disebutkan namanya, ya, tetapi tidak mempengaruhi keabsahan hadis, ya, dikarenakan terdapat dalam matan hadis, bukan pada sanad hadis. Sahabat ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam perkara-perkara yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Barakallahu fikum. Apabila aku sholat wajib 5 waktu, apabila aku berpuasa di bulan suci Ramadan, menghalalkan perkara yang halal, mengharamkan perkara yang haram, apakah aku bisa masuk ke dalam surga? Barakallahu fikum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, na'am, iya. Baik. Sebagian para ulama, barakallahu fikum, sebagian manusia menganggap hadis ini ada mustilah. Ya, kenapa kok tidak disebutkan tayyib urusan zakat dan haji ke Baitullah Al-Haram, yang mana keduanya termasuk rukun Islam, barakallahu fikum. Sedangkan para ulama sepakat siapa saja yang menolak kewajiban zakat, tidak mau bayar zakat sama sekali, menyatakan zakat bukan ajaran Islam, maka para ulama sepakat dikafirkan. Ya, orang tadi keluar dari agama Islam. Demikian pula seorang yang meyakini, barakallahu fikum, haji tidak disyariatkan. Demikian juga dia keluar dari agama Islam. Barakallahu fikum. Maka menanggapi musyilah semacam ini, barakallahu fikum, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, barakallahu fikum, beliau menyatakan di dalam syarahnya, barakallahu fikum, baik, ada dua, baik, ada dua jawaban. Kata beliau, yang pertama, fa imma ayyuqala, yang pertama, inna dzalika dahilan fi qawlihi haramtul harama. Baik. Rukun Islam, zakat dan haji itu masuk pada keumuman pernyataan sahabat tadi, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan perkara-perkara yang haram. Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna tarkal hajji waz zakati haramun. Dikarenakan meninggalkan zakat, tidak mau bayar zakat, dan tidak mau berhaji, itu perkara-perkara yang haram. Dan aku mengharamkan perkara yang haram. Yakni tanpa disebutkan secara khusus zakat dan haji. Jawaban yang pertama, barakalaikum, zakat dan haji masuk pada perkara yang diharamkan kalau ditinggalkan, barakalaikum. Baik, ini jawaban yang pertama. Kemudian beliau menyatakan, wa yumkinu ayyuqal, bisa jadi jawaban yang kedua, amma bin nisbat ilil haji, adapun apabila ditinjau dari syariat haji, farubbama yakunu hadzal hadis qabala farbihi, bisa jadi ya pertanyaan sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadinya sebelum syariat haji. Syariat haji itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Sedangkan Nabi sallallahu wasallam wafat pada tahun yang ke-10 Hijriah. Ya bisa jadi, barakallahu fikum, tayib, pertanyaan laki-laki ini sebelum tahun 9 Hijriah sehingga tidak menyebutkan syariat haji, barakallahu fikum. Wa amma bin nisbati liz zakati fala allan nabiy alaihi salatu wasalam alima min hali hadzal rajul annahu faqirun wa laisa min ahli zakati fa khatabahu ala qadri halihi. Adapun ditinjau dari syariat zakat, barakallahu fikum, ya barangkali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang laki-laki yang bertanya kepada beliau, barakallahu fikum, Rasul tahu, oh laki-laki ini termasuk orang-orang yang fakir miskin, bukan termasuk orang-orang yang diwajibkan bayar zakat. Sehingga ketika laki-laki ini, barakallahu fikum, tidak menyebutkan syariat zakat, dibiarkan, barakallahu fikum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan syariat ini kepada laki-laki ini dengan kadar keadaannya, barakallahu fikum. Baik, ya walaupun syariat zakat memang termasuk, barakallahu fikum, rukun Islam, ya. Tetapi bagi orang yang bertanya tadi, syariat zakat ini tidak berlaku, dikarenakan dia bukan termasuk orang yang wajib membayar zakat dan mengeluarkan zakatnya. Termasuk orang yang fakir, bahkan dia termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Hujan ya Allahumma sayyidana. Baik. Baik, ini makna hadis secara umum, barakallahu fikum, dan bahwasannya hadis ini merupakan hadis yang mulia, yang menjelaskan kepada kita di antara amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam agama, ke dalam surga. Ya, sholat wajib 5 waktu tepat pada waktunya, memperhatikan rukun-rukun sholatnya, ya sunnah-sunnah sholatnya, kemudian kewajiban-kewajiban sholatnya, kemudian mutammimahnya, penyempurna sholatnya, barakallahu fikum, diperhatikan. Baik. Kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, ya, menghalalkan perkara yang halal, mengharamkan perkara yang haram. Ya, Islam itu mudah dan indah, barakallahu fikum. Tidak perlu takalluf, tidak perlu kata orang Jawa ngoyoh, ya. Tidak perlu berlebihan, barakallahu fikum. Diamalkan sebagaimana tuntunannya, insyaallah ta'ala mudah. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hirsus sahabati ala su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangatnya para sahabat untuk bertanya tentang ilmu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana laki-laki tadi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ilmu yang belum diketahui. Dan ini para penghukum merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Ya, dengan cara bertanya kepada seorang alim. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menyatakan fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul zikir, kepada para ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Ya. Maka dari ayat ini para ulama menyatakan bahwasanya segala sesuatu itu ada dalam Islam, diajarkan di dalam agama Islam. Ya, sehingga perkara-perkara yang tidak tahu ditanyakan. Barakallahu. Demikian pula sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, sebagaimana yang kita tahu bersama, ya, keilmuan beliau, kecerdasan beliau, barakallahu, dan beliau ketika ditanya tentang ilmu yang beliau dapatkan, beliau menyatakan dengan lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Ya. Ilmu ini didapatkan dengan lisan yang senantiasa bertanya dan akal atau hati yang senantiasa cerdas bisa memahami barakallahu fikum ilmu yang disampaikan. Baik. Jadi soal dan jawab pertanyaan itu juga termasuk salah satu metode untuk mendapatkan ilmu. Ya, banyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Ya, apakah kalian tahu ya tentang ini, tentang itu, barakallahu fikum. Baik. Kemudian diberi jawaban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu termasuk metode ta'lim, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, annal ghayata min hadhil hayati hiya duhulul jannah. Faedah yang kedua, bahwasannya tujuan inti dari kehidupan ini yaitu masuknya seorang hamba ke dalam surga. Dan ini merupakan cita-cita yang puncak, cita-cita yang tertinggi. Ya. Semua manusia siapapun dia, barakallahu fikum, dia akan sangat berkeinginan untuk masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini, semangatnya sahabat tadi untuk bertanya amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Barakallahu fikum. Di antaranya salat lima waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menghalalkan perkara yang halal, mengharamkan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lainnya, ya nanti insya Allah akan disebutkan dalam hadis ini, hadis yang ke-29, kalau tidak salah ya. Itu berkaitan dengan sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Ya, dullani ala amalin. Tunjukkan kepada aku amalan-amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Barakallahu. Baik. Dan semua ahlul millah, semua orang-orang yang memiliki agama samawi, ya entah itu Yahudi dan Nasara, mereka juga mengklaim bahwasanya surga milik mereka. Ya. Padahal tidak, ya. Surga memang diwariskan hanya untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beragama Islam. Barakalahikum. Ya, sehingga mereka paham bahwasanya cita-cita dan tujuan hidup mereka yaitu mereka ingin masuk ke dalam surga. Barakalahikum. Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis barakalahikum, Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Kecuali yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka para sahabat heran, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk ke dalam surga, wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa saja yang taat kepada aku, maka dia akan masuk ke dalam surga. "Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang bermaksiat kepada aku, tidak mau menjalankan sunnahku, barakallahu, maka dia termasuk orang yang enggan masuk ke dalam surga. Barakallahu. Jadi tujuan ini, tujuan dari kehidupan ini adalah kita beramal soleh, memperbanyak amal soleh, bekal untuk masuk ke dalam surga. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu, ahammiyatu as-salawatil maktubat. Betapa pentingnya salat lima waktu. Ya, sehingga disebutkan oleh sahabat yang bertanya tadi barakalahikum, urusan salat. Salat ini merupakan tiang agama. Salat ini merupakan barakalahikum kewajiban yang langsung Allah wajibkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam tanpa perantara. Barakalahikum. Sehingga disebutkan di dalam hadis ini, dan itu menunjukkan betapa pentingnya seorang mengerjakan salat wajib lima waktu dan istiqamah di dalam menjalankan. Barakalahikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, as-salawatul maktubat sababun lidhulil jannah. Salat wajib lima waktu itu merupakan sebab seorang masuk ke dalam surga. Barakallahu. Ya, sebagaimana disebutkan hadis ini sangat jelas. Ya. Baik. Di antara sebab masuk ke dalam surga ketika seorang melaksanakan salat lima waktu. Barakallahu. Masih kedengaran ya insyaallah. Kemudian faedah yang berikutnya, ahammiyatus siyami, betapa pentingnya syariat puasa, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa annahu sababun lidhulil jannah, dan bahwasannya puasa ini termasuk sebab seorang masuk ke dalam surga. Barakallahu. Puasa yang dimaksud di dalam hadis ini barakallahu pun merupakan puasa wajib. Ya, puasa dalam bulan suci Ramadan barakallahu pun. Dan ini merupakan salah satu rukun Islam. Ayo. Dan juga barakallahu pun sebagai penyempurna, seorang juga membiasakan untuk berpuasa sunnah, ya, puasa Senin Kamis, atau puasa dalam satu bulan tiga hari ayyamul bid. Baik. Puasa Muharram, ya, puasa 6 hari bulan Syawal. Baik, dan yang paling afdal dari puasa sunnah adalah puasa Daud, ya. Satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Ya. Jadi puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Barakallah. Ini puasa sunnah yang paling afdal, barakallah. Kemudian faedah yang berikutnya, wujubu ihlalil halali wa tahrimil harami. Wajib bagi kita semua untuk menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Baik. Sudah lewat sebuah hadis dari sahabat An-Nu'man bin Bashir berkaitan dengan dalam kitab ini yang nomor 6, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ya, sesungguhnya perkara yang halal itu sangat jelas kehalalannya. Barakallahu fikum. Ketika seorang disodorkan terhadap sesuatu ini halal atau haram, mereka dengan yakin menyatakan ini halal. Atau mereka dengan yakin menyatakan ini haram, karena sudah jelas kehalalannya dan keharamannya. Barakallah itu. Jangan melihat nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Secara adat istiadat saja sudah dikatakan, ini perkara yang baik, ini perkara yang tidak baik. Ini yang halal, ini yang haram. Ini yang bermanfaat, ini yang bermudarat. Apalagi ketika kita membawakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sangat jelas perkara yang halal, kehalalannya. Juga sangat jelas perkara yang haram, keharamannya. Barakallahu fikum. Baik, ini merupakan seorang atau pemahaman seorang yang masih bersih fitrahnya. Barakallahu fikum. Baik. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, barakallahu fikum, ya, di zaman sekarang ini apalagi, barakallahu fikum, banyak sekali perkara-perkara yang jelas halalnya dikatakan haram, yang jelas keharamannya dikatakan halal. Ini sangat banyak, barakallahu fikum. Jangankan perkara yang syubhat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu wasallam, wa bainahuma umurun mustabihat, antara perkara yang halal dan haram ini adalah ada perkara-perkara yang masih samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya, kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya, ya. Kalau ini wajar, tetapi yang sangat disayangkan, barakallahu fikum, kebanyakan masyarakat kaum muslimin ini terbalik. Yang jelas halalnya dikatakan haram, yang jelas haramnya dikatakan halal. Barakallahu fikum. Ya, dan ini banyak faktor, barakallahu fikum, yang melatar belakanginya. Yang paling inti dikarenakan al-jahlu bi-inillah. Ya, mereka bodoh terhadap agama Allah, tidak mengetahui ilmunya, dan ini wajar, termasuk salah satu faktor penghalang, barakallahu fikum, seorang diberi udur, ya, ketika dia salah di dalam melakukan perbuatan karena tidak tahu, ya, ini diberi udur, ya, wajar, barakallahu fikum. Tapi yang sangat disayangkan ketika dia tahu, yakin ini halal, ternyata diharamkan. Ini haram, ternyata dihalalkan. Dan yang sangat disayangkan lagi, bukan di kalangan masyarakat kaum muslimin yang awam yang melakukannya, tetapi termasuk orang yang ditakwahkan. Sudah tahu ini halal, diharamkan. Sudah tahu ini haram, dihalalkan. Barakallahu fikum. Sangat banyak. Ya, barakallahu fikum. Baik. dari makanan-makanan, mungkin minuman-minuman, atau pakaian-pakaian, atau mungkin gaya hidup yang dihalalkan atau yang diharamkan, terbalik. Ini kan pula barakulahikum yang sangat marak di tengah-tengah masyarakat seperti musik dan alat musik. Ini perkara yang haram barakulahikum. Tetapi mereka barakulahikum menyatakan halal. Ya. Dan mereka berilmu, mereka paham barakulahikum. Baik. Bahkan mereka menggunakan wasilah musik ini untuk berdakwah. Ya, na'udzubillah. Nada dan dakwah. Ya. Sering kita jumpai ya, salah ya, barakulah. Baik, na'udzubillah. Ini merupakan perkara-perkara yang menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam faedah yang ini barakallahu fikum, kita wajib untuk menghalalkan perkara yang halal, yang jelas-jelas halalnya. Dan kita wajib mengharamkan perkara-perkara yang haram, yang jelas-jelas keharamannya. Kalau ada perkara yang tersamarkan bagaimana? Kembali pada faedah yang pertama, ya, su'alu ahli ilmi, bertanya kepada para ulama, bertanya kepada para asatidzah, mempelajari ilmu, barakallahu insyaallah taala akan bisa terjawab nanti. Barakallahu. Baik. Kita baca satu hadis lagi. Itu hadis yang ke-23. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadis as-salis wal 20. Hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari. Beliau ini dari kabilah Ash'ariyun. Ash'ariyun ini masuk dalam kabilah Himyar, dari kota Yaman, dari negeri Yaman. Baik, Bani Ash'ariyun datang ke kota Madinah ini dengan beberapa orang yang sangat banyak berjamaah. Ketika datang ke kota Madinah barakallahu fikum, Nabi alaihissalatu wassalam memberikan kehormatan untuk mereka, dibuat perkampungan khusus namanya perkampungan Ash'ariyun barakallahu fikum. Di antara tokoh Ash'ariyun adalah sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, Abdullah ibn Qais namanya. Dan di antaranya juga Abu Malik Al-Haris ibn Asim. Barakallahu. Baik, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhur satrul iman." At-tuhur yakni kesucian, kebersihan. Ini adalah separuh keimanan. Barakallahu fikum. Nanti akan dijelaskan insyaallah taala. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah ini bisa memenuhi timbangan. Ya, yakni timbangan amal. Barakallahu fikum. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlaani. Kalimat subhanallah walhamdulillah, kedua-duanya ini bisa memenuhi timbangan. Au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, atau bisa memenuhi tayyib langit dan bumi. Yakni dari sisi pahalanya, pahalanya sebesar langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wasadaqatu burhanun, dan sadaqah itu adalah bukti dari keimanan seseorang. Wasabaru diyaun, sabar itu adalah cahaya. Barakallahu fikum. Ya, sama antara as-salatu nurun wasabaru diyaun, sama-sama cahaya, tetapi ada perbedaan. Ya, kalau abdiya itu cahaya disertai dengan hawa panas. Kalau nur cahaya yang terang menderang tanpa ada panas para pelaku. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Sedangkan Al-Qur'an itu sebagai hujjah untuk menolongmu atau untuk membinasakanmu. Ya, kalau Al-Qur'an yang kita baca, yang kita hafalkan, diamalkan, insyaallah taala akan menolong kita nantinya pada hari kiamat. Dan apabila Al-Qur'an yang kita baca, yang kita hafalkan tidak diamalkan, ini sebagai hujjah untuk membinasakan kita nanti pada hari kiamat, ya, sebagai bumerang bagi kita. Kullun nas yarudu. Masing-masing manusia ini sangat bergegas, ya, bekerja. Faba'un nafsahu. Ada yang menjual dirinya. Famu'tikuha. Kemudian dia membebaskan dirinya dari azab dan hukuman Allah. Menjual dirinya kepada Allah untuk senantiasa taat kepada Allah, sehingga dia terbebas dari hukuman dan azab Allah. Au mubikuha. Atau seorang hamba, ada yang bekerja, yang bergegas untuk melakukan amalan-amalan yang jelek, sehingga dia membinasakan dirinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini juga berisikan amalan-amalan barakallahu fikum yang sangat bermanfaat dan sangat banyak pahalanya. Ya, di antaranya yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, at-tuhuru satrul iman. Kebersihan, kesucian termasuk separuh keimanan. Kalau iman ini utuh dibagi dua, separuhnya ini adalah kebersihan, kesucian. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan beliau menukilkan penjelasan dari salah seorang alim, at-tuhur yang dimaksud di sini adalah taharatul qalbi. Kesucian dan kebersihan hati. Dari apa? Dari kesyirikan, dari sifat-sifat dengki, hasad, dan semua penyakit-penyakit hati, sombong, barakallahu fikum. Baik. Dan Al-Imam An-Nawawi menjelaskan barakallahu fikum bahwasannya separuh keimanannya itu adalah kalimat dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini separuh keimanan. Barang siapa yang bersyahadat dengan dua syahadat ini barakallahu fikum, kemudian dia membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, kamula imanuhu, maka keimanannya akan sempurna barakallahu fikum. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan at-tuhur barakallahu fikum. Kebersihan, kesucian itu separuh keimanan barakallahu fikum. Atau bisa kita nyatakan at-tuhur minal iman. Kebersihan, kesucian termasuk dari keimanan, termasuk ajaran Islam barakallahu fikum. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang meniti dakwah sunnah barakallahu fikum, harus lebih bersih lagi, harus lebih suci barakallahu fikum daripada yang lainnya yang tidak begitu gencar dalam mengamalkan agama Islam barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum yang kedua, amalan yang banyak pahalanya adalah kalimat zikir walhamdulillah. Ya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, bisa memenuhi timbangan amal kebaikan seorang hamba pada hari kiamat. Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula yang ketiga, kalimat subhanallah. Ini juga bisa memenuhi timbangan kebaikan seorang hamba pada hari kiamat. Apalagi digabungkan subhanallahi wa bihamdi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala alhamdulillah mi'ata marrah qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha kanat afdalu min mi'ati badanatin. Barang siapa yang berzikir alhamdulillah 100 kali sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari, maka zikir itu lebih afdal daripada bersedekah 100 onta. Ya, satu onta berapa? Ya. Kalau satu onta 100 juta, ya dikalikan 100 kali 100. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kalimat subhanallah, alhamdulillah yang kita ucapkan barakallahu fikum, ini lebih baik daripada kita bersedekah 100 onta barakallahu fikum. Dan ini bisa kita lakukan setiap harinya barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan dalam hadisnya tersebut barakallahu fikum, wa man qala subhanallahi mi'ata marrah qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha kanat afdal min mi'ati farasin. Siapa saja yang membaca subhanallah, maka itu barakallahu fikum lebih afdal daripada bersedekah 100 ekor kuda. Barakallahu fikum. Baik. Dan di akhir hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, tidak ada amalan-amalan yang lebih afdal daripada amalan ini. Ya, apalagi digabungkan subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. 100 kali. Ya. Ini merupakan amalan yang paling afdal seorang datang pada hari kiamat. Ya. Tidak ada yang menandinginya kecuali seorang yang beramal semisalnya. Barakallahu fikum. Juga mengucapkan kalimat zikir subhanallahi wa bihamdi 100 kali sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Yakni setelah salat subuh barakallahu fikum dan setelah salat asar berzikir seperti ini. Ya. Ini di antara zikir-zikir pagi dan petang barakallahu fikum. Baik. Kemudian amalan yang juga banyak pahalanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, as-shalatu nurun, salat itu sebagai cahaya. Barakallahu fikum, cahaya yang akan menerangi seseorang pada kehidupannya. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut, innas-shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa barakallahu fikum? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya di dalam hatinya, sehingga dia bisa barakallahu fikum menggunakan cahaya tadi untuk membedakan antara al-haq dan al-batil. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang boleh dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan barakallahu fikum. Baik. Ini bagi yang sholatnya benar. Ya, sholatnya tepat pada waktunya, memperhatikan rukun-rukunnya, memperhatikan sunnah-sunnah sholatnya, kewajiban dalam sholatnya barakallahu fikum, dia menyempurnakan sholatnya barakallahu fikum. Baik. Ini sholat yang sangat bermanfaat bagi pelakunya barakallahu fikum. Dan juga kata al-muallif, baik, dijelaskan dalam syarahnya barakallahu fikum, nanti kita jadikan sebagai faedah. Kemudian amalan yang juga banyak pahalanya adalah sabar. As-shadaqah. Nabi Rasulullah SAW menyatakan as-shadaqatu burhanun. Shadaqah itu merupakan bukti. Bukti di sini barakallahu fikum yang dimaksud adalah bukti keimanan seseorang. Barakallahu fikum. Dan shadaqah ini barakallahu fikum merupakan sifatnya seorang yang mukmin. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa berinfak. Ya, kalau memiliki harta berlebih banyak, infaknya banyak. Ketika memiliki harta sedikit, ya infaknya disesuaikan. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan dalam surat Ali Imran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Seorang yang berinfak, ya, ketika dikala dia lapang atau sempit, barakallahu fikum. Di akhir ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Barakallahu. Kemudian yang berikutnya adalah as-sabaru diaun. Sabar itu juga cahaya. Baik. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ada perbedaan antara an-nur dan dia. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaan wal qamara nuran." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari dia bercahaya, tetapi diiringi dengan udara panas. Barakallahu fikum. Dan Allah yang menjadikan rembulan memiliki cahaya. Ya, cahaya rembulan tidak diiringi dengan panas. Barakallahu fikum. Baik, dan di dalam hadis ini barakallahu fikum, as-sabru barakallahu fikum disifati dengan dia dikarenakan pada kesabaran ini ada tarik ulur. Ya, ketika seorang diperintahkan untuk sabar, ya, terkadang banyak yang komentar sabar itu ada batasnya, Ustaz. Ya, enggak mesti orang harus sabar terus. Mustahil, susah. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Innamas sabaru inda sidratil ula." Yang namanya sabar itu di kali pertama dia tertimpa musibah dia sabar. Dan ini merupakan nasihat Nabi alaihi salatu wasalam kepada seorang wanita yang ketika ditinggal mati oleh anaknya. Anaknya masih kecil. Masih senang-senangnya dengan anaknya yang masih kecil tadi, tiba-tiba meninggal. Dan wanita ini nangis terus sampai anak tadi sudah dikubur, datang ke kuburannya menangis. Maka Nabi sallallahu wasallam mengingatkan dari belakang, ya, untuk bersabar. Ternyata wanita ini tidak mengindahkan, tidak tahu siapa yang berbicara tadi. Ya, dikarenakan engkau enggak tahu apa yang aku derita, yang aku alami. Ya, engkau enak saja bicara sabar, sabar, sabar. Nabi Rasulullah SAW meninggalkan wanita ini setelah tahu yang berbicara tadi, yang menasihati tadi adalah Nabi Rasulullah SAW. Maka wanita ini menyatakan, saya sabar wahai Rasulullah. Maka Nabi menasihatkan, innama sabaru inda sidmatil ula. Yang namanya sabar itu di kali pertama. Ketika ditimpa musibah dia sabar. Dia ingat kepada Allah. Ini merupakan takdir Allah. Ya qadarullah wa masya'afa'al. Barakallahu fikum. Dan dia tidak menyalahkan siapa-siapa, melainkan dirinya sendiri. Ya, ini takdir, barakallahu fikum. Baik, ini yang namanya sabar. Dan sabar itu butuh keistiqomahan, ya. Barakallahu fikum. Sehingga pada sabar ini disifati dengan dia, ya. Sabar, barakallahu fikum, juga memiliki zona yang panas, ya. Kadang orang bisa sabar, kadang terbatas sabarnya, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah al-qamar, al-Qur'an. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran sebagai hujah untuk menolongmu di hari kiamat atau membinasakanmu. Barakalahikum. Dan Al-Quran di sini barakalahikum merupakan simbol dari ilmu secara umum. Ya, siapa yang mengamalkan ilmunya maka ilmu itu akan menolong dia nanti pada hari kiamat. Dan siapa saja yang tidak mengamalkan ilmunya maka ilmu itu akan menjadi bumerang bagi dia pada hari kiamat. Barakalahikum. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada kita semua, kepada para sahabatnya, bahwasanya ada tiga golongan tiga golongan tusya'arul lahum an-nar, yang api neraka pertama kali dinyalakan untuk mereka. Ya, yang dia rajin berinfak tetapi riya, yang berjihad yang berinfak untuk dikatakan supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan, barakalahikum, yang berjihad ya ingin dikatakan sebagai pahlawan, juga yang tilawatul Quran ya ingin dikatakan qari, barakalahikum, maka Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi dia atau bumerang bagi dia. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di akhirnya semua umat manusia ini tayyib bekerja, diibaratkannya seorang yang bekerja untuk dirinya sendiri, barakalahikum, dia ujungnya nanti bisa membahagiakan dirinya sendiri atau bahkan menyengsarakan dirinya sendiri. Ya, yakni tayyib taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia membebaskan dirinya dari hukuman Allah. Ada yang enggan, tidak mau beriman, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia adalah seorang yang membinasakan dirinya. Baraklah. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, al-hassu ala tuhuri, anjuran untuk senantiasa baik membersihkan dan mensucikan jiwa. Baik, kebersihan dan kesucian jiwa, barakalahikum, ini memiliki martabat yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, termasuk satrul iman, separuh keimanan, barakalahikum. Maka tidak ada manfaatnya, barakalahikum, kebersihan zahir kalau batinnya tidak disertai dengan kebersihan juga. Ya, yakni untuk apa penampilannya baik, bagus, ya mungkin dia memiliki fisik yang kokoh, yang kuat, barakalahikum, atau mungkin dia termasuk seorang yang rupawan, cakep, ganteng, cantik jelita, barakalahikum. Tetapi hatinya jelek, barakalahikum. Tetapi hatinya, barakalahikum, dihinggapi penyakit-penyakit hati yang sangat membinasakan, barakalahikum. Maka ini tidak bermanfaat, barakalahikum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, dalam riwayat yang lainnya wala amwalakum, ya wala amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang jasad-jasad dan bentuk fisik kalian, dan juga Allah tidak memandang harta-harta kalian, tetapi Allah memandang hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka dari hadis ini, barakalahikum, kita dianjurkan untuk tayyib membersihkan dan mensucikan jiwa kita dari semua penyakit-penyakit hati. Hasad, dengki, sombong, ujub, barakalahikum, dan yang lainnya. Tayyib. Kemudian faedah yang kedua, al-hasu ala at-tahmid wa at-tasbih, dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir dengan zikir alhamdulillah wa subhanallah. Ya, atau dibalik subhanallah walhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, sebagaimana disebutkan faedahnya dan keutamaannya di dalam hadis ini, bahwasanya dua kalimat tadi pahalanya bisa memenuhi timbangan kebaikan seorang hamba pada hari kiamat, atau seberat atau sebanyak langit dan bumi. Barakallahu fiik. Ini amalan yang sangat ringan. Barakallahu fiik. Baik. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalimatani habibatani habibatani ila rahman sakilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi. Ada dua kalimat hafifatani fil lisan yang sangat mudah diucapkan oleh lisan, habibatani ila rahman, dua kalimat yang dicintai oleh ar-rahman, sakilatani fil mizan yang sangat berat pada timbangan kebaikan seorang hamba pada hari kiamat, yaitu subhanallahi wa bihamdi. Barakallahu fiik. Dan ini kita dianjurkan banyak-banyak mengucapkan kalimat zikir tadi dan yang semisalnya dari zikir pagi dan petang. Barakallahu fiik. Kemudian faedah yang ketiga, al-hassu 'ala sholati. Anjuran untuk senantiasa mengerjakan sholat lima waktu. Dan sebagai penyempurna, anjuran untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Ya, sunnah rawatib, ba'diyah, qabliyah. Ya, sunnah duha. Ya, yang paling afdal adalah sunnah, yakni sholat malam. Ya, entah sholat witir atau sholat tahajud. Ya, atau dalam salat atau dalam bulan suci Ramadan salat at-tarawih. Barakallahu fiik. Semuanya masuk dalam keumuman salatul lail atau qiyamul lail. Barakallahu fiik. Baik. Disebutkan oleh al-Imam oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin barakallahu fiik, dari kalimat as-salatu nurun, salat adalah cahaya. Barakallahu fiikum. Diambil faedah dari kalimat ini barakallahu fiikum, bahwasannya seorang yang rajin sholatnya, ya, insyaallah ta'ala akan mudah dibukakan babul ilmu atau babul ilmi wal fikhi, bab masalah ilmu dan fikih dan pemahaman. Ya, seorang barakallahu fiikum yang memiliki cahaya karena sholatnya, barakallahu fiikum, insyaallah ta'ala dia akan mudah untuk memahami ilmu dan mendapatkan ilmu. Barakallahu fiikum. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ista'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya, barakallahu fikum. Dan salat ini barakallahu fikum disebutkan dalam hadis ini adalah cahaya. Barakallahu fikum. Dan cahaya ini merupakan salah satu sebab seorang mendapatkan ilmu. Ya, sebagaimana nasihat dari al-Imam Waqi' Ibnu al-Jarrah kepada siapa? Kepada muridnya yang bernama al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam besar madhab Syafi'iyah. Ya, yang banyak orang belakangan ini menisbahkan mazhabnya kepada mazhab Syafi'iyah. Al-Imam Syafi'i pernah datang kepada gurunya Al-Imam Waqi' Ibn al-Jarrah. Ya. Sa'altu atau saqautu waqi'an su'ahibli. Aku pernah mengadu, curhat kepada Imam Waqi' Ibn al-Jarrah, gurunya, tentang jeleknya hafalan. Ya, aku ini banyak hafalannya tapi kok terkadang goncang hafalannya. Terkadang sering lupa. fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah barakallahu'alaikum menasihatkan aku, mengarahkan aku untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Fa inna ilmallahi nurun, dikarenakan ilmunya Allah bagaikan cahaya. Wa nurullahi la yu'til asi, sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Tinggalkan maksiat. Barakallahu. Baik. Ini bercabang dari pertolongan kita dengan salat barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya barakallahu fikum, al-hasu ala taksiris shadaqati wal infaq. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah dan infak. Sedekah dan infak barakallahu fikum ini secara garis besar ada dua. Ya. Yang pertama as-shadaqatu bil amwal. Sedekah dengan harta benda. Yang kedua as-shadaqah bil a'mal. Bersedekah dengan amalan perbuatan. Barakallahu fikum. Sedekah dengan harta benda ini juga dibagi menjadi dua. Ya. Barakallahu fikum. Dilihat dari sisi pahalanya ada yang namanya shadaqatun jariyah. Shadaqah yang senantiasa pahalanya mengalir terus-menerus walaupun seorang yang berinfak tidak meninggal. Ada juga shadaqah dengan harta benda yang diistilahkan muaqqatah. Ya, pahalanya tidak jariyah. Ya, seorang memberikan makan orang yang kelaparan. Ya, dia mendapatkan pahala memberikan makan. Ya, hilang rasa laparnya, sudah sampai situ. Barakallahu fikum. Kemudian sedekah dengan harta benda ditinjau dari harta yang diinfakkan, ini dibagi menjadi dua. Ada sedekatul fitri, ada sedekatul maliyah. Atau zakatul fitr, zakat mal. Zakat fitrah itu dari makanan pokok, ya. Kalau zakat mal itu dari empat asnaf, ya. Barakallahu fikum. Dari binatang ternak, ya, mencakup unta, sapi, kambing, dari anak gain, emas dan perak, juga masuk mata uang. Juga dari buah-buahan, biji-bijian, barakallahu fikum. Baik. Dan yang lain-lain barakallahu. Ini rinciannya disebutkan dalam pelajaran fikih barakallahu. Ya, kemudian barakallahu fikum, sedekah dengan harta dengan amalan ini sangat banyak. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ta'dilu bainasnaini shadaqah, engkau mendamaikan seorang yang bersengketa dengan adil shadaqah, wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau menaikkan seorang di atas kendaraannya, kalau zaman dulu pakai onta, kalau ontanya enggak gondrong tinggi, ya gimana mau naik, engkau naikkan shadaqah. Engkau bawakan barangnya ke atas, sedekah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian al-kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat-kalimat yang baik, sedekah. Kalimat-kalimat yang baik banyak. Tilawatul Quran, kalimat-kalimat yang baik. Zikir kepada Allah, kalimat yang baik. Amar ma'ruf nahi munkar, kalimat yang baik. Bertutur kata yang baik kepada orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, ya, atau mungkin tetangga kita, atau bahkan kepada penguasa barakallahu fikum, ya, jaga lisan kita tidak menghinakan mereka. Baik, ini juga termasuk kalimatut thayyibah, termasuk sedekah. Kemudian barakallahu fikum, langkah-langkah kita menuju salat juga termasuk sedekah. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan juga termasuk sedekah. Banyak sekali sedekah barakallahu fikum. Baik. Dan sedekah yang disebutkan dalam hadis ini termasuk tanda kejujuran keimanan seseorang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Ya. Fa'alaha kalimatu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza 'anit thariq, yang paling rendah dari cabang keimanan ketika seorang menghilangkan gangguan dari jalannya kaum muslimin. Ya, ada batu besar di jalan disingkirkan, dipinggirkan, atau mungkin ada duri, atau mungkin ada pecahan kaca disingkirkan, dipinggirkan. Bukan malah buang sampah ke tengah jalannya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini justru mengganggu kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, al-hassu 'ala sabri. Kita dianjurkan untuk senantiasa bersabar, dan sabar ada 3 tingkatan. Ya. Sabar 'ala ta'atillah, ketika taat kepada Allah butuh kesabaran. Ya. Yang namanya taat, ya, yang namanya menjalankan perintah, menjauhi larangan, butuh kesabaran. Kemudian as-sabaru an maksiatillah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, yang namanya syahwat, yang namanya jiwa ini dipenuhi dengan syahwat, dengan hawa nafsu, barakallahu fikum, suka pada perkara-perkara yang mengenakkan hawa nafsunya dari perkara-perkara yang haram, maka butuh kesabaran yang ekstra, barakallahu fikum. Kemudian juga sabar di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk yang mungkin sempit rezekinya, bersabar. Ya. Mungkin kecukupan maisahnya, bersabar. Atau ditimpa musibah, bersabar. Demikian pula ketika kita diuji dengan kekayaan juga harus bersabar. Ya, juga disertai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di sini tidak membelanjakan, mengalokasikan hartanya pada perkara-perkara yang haram. Barakallahu. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Baik, al-hassu 'ala amalil Qur'ani wal ilmi umuman. Kita dianjurkan untuk mengamalkan Al-Qur'an yang kita baca, yang kita hafalkan, dan juga mengamalkan ilmu secara umum. Barakallahu fikum. Dan ini barakallahu fikum merupakan perkara-perkara taib yang sangat rawan. Ya, bisa membuat kita bahagia nantinya ketika kita mengamalkannya, dan juga bisa membuat kita sengsara. Ya, ketika kita mengabaikan Al-Qur'an yang kita baca dan kita hafalkan, atau ilmu yang kita miliki, barakallahu. Yakni ketika tidak diamalkan. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Al-hassu 'ala ta'atillah wa 'adami maksiatillah. Kita dianjurkan untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan hakikat seorang bergegas dan seorang bekerja pada kehidupannya, barakallahu fikum. Baik, di dalam hadis ini barakallahu fikum, kita umat manusia ini diibaratkan seorang yang menjual dirinya. Yang membeli adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Harga untuk membeli itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjual jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, ya, tidak bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan beli dengan surga. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli kaum mukminin, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dibeli dengan surga. Ya, untuk berjihad fi sabilillah, yakni untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk senantiasa taat kepada Allah. Siapa saja yang melakukan sholat 5 waktu tepat pada waktunya dengan benar, dia telah menjual sholatnya kepada Allah, akan diberi surga oleh Allah. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, siapa saja yang melakukan ketaatan, amal baik, dia menjual kebaikannya tadi kepada Allah. Barakalahikum. Dan ini semuanya amal soleh, butuh kepada keikhlasan dan mutabaah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini 2 hadis dan faedah-faedah yang mungkin bisa kami sampaikan pada pertemuan sore kali ini. Atau mungkin ada di antara antum yang mungkin masih belum jelas, ada istilah dari 2 hadis ini bisa ditanyakan. Baik, cukup ya insyaallah ya. Jelas ya. Baik, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk anak pribadi dan antum sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan isi faedah ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.